إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabadu ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan bahasan tentang masalah turunnya Isa alaihi salam berkaitan dengan masalah Dajjal, terdapat dua hadis yang menunjukkan ada satu fitnah yang Nabi lebih khawatirkan daripada Dajjal. Hadis yang pertama adalah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum 'indi minal masiihid dajjal?" Maka aku beritahukan pada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Masih Dajjal. Maka Nabi jawab sendiri, asyirkul khafi, itulah kemusyrikan yang samar, yang tidak jelas. Ayakum rajulu fayusalli, ada seorang yang berdiri mengerjakan salat, fayuzayyinu salatahu, lalu dia bagus-baguskan salatnya, lima yara min nadari rajulin, karena dia melihat ada orang yang memperhatikan sholat yang dia kerjakan. Dikatakan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini ada sesuatu yang lebih Nabi khawatirkan daripada Dajjal, yaitu riya, yang Nabi sebut dengan asyirkul khafi. Kemudian yang kedua dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghairu tajali akhwafu ala ummati min at-tajal, atau akhwafu ala ummati min at-tajal." Ada selain Dajjal yang lebih aku takutkan untuk umatku, yaitu al-a'immatul mudillun, para imam, para pemimpin yang menyesatkan. Dikatakan oleh Imam Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka Nabi katakan yang kedua, sesuatu yang lebih khawatirkan, lebih Nabi takutkan daripada Dajjal adalah para pemimpin yang menyesatkan. Dan yang dimaksud dengan pemimpin yang menyesatkan, imam yang menyesatkan di sini mencakup dua macam imam. Pertama adalah imamu dunia, a'immatun fi dunia, para pemimpin dalam urusan dunia, para raja, penguasa, menteri, presiden. Dan mencakup juga a'immatun fiddin, para imam, para pemimpin dalam agama, itulah para ulama atau yang dianggap ulama dan para da'i. Maka mereka adalah para pemimpin yang memiliki pengaruh untuk bawahannya, sehingga jika yang memimpin adalah orang-orang yang sesat dan menyimpang, maka bisa dipastikan bawahannya juga sesat dan menyimpang. Jika yang menjadi pemimpin adalah ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang sesat, tentu orang-orang di bawahnya bisa dipastikan akan ikut-ikutan sesat. Itu dua perkara yang ada dalam hadis yang Nabi katakan lebih Nabi khawatirkan daripada Dajjal. Kemudian kita lanjutkan bahasan tentang masalah turunnya Isa. Qala al-mu'allif wa hafizahullah ta'ala sifatu nuzulihi alaihi salam, tata cara turunnya Isa alaihi salam. Setelah munculnya Dajjal dan Dajjal merusak di muka bumi, Allah utus, Allah kirimkan Isa alaihi salam. Maka Isa turun ke bumi, dan turunnya Isa itu di Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus yang merupakan bagian dari negeri Syam. Wa alaihi marwadatani, dan beliau memakai mahrawadatani. Lihat catatan kaki. Artinya memakai mahrawadataini, yaitu dua pakaian yang diberi warna dengan menggunakan pohon waras. Setelah itu kemudian diwarnai lagi dengan menggunakan pohon za'faran. Wati'an, bila letakkan dua telapak tangannya pada sayap dua malaikat, dan jika beliau tundukkan kepalanya, maka meneteslah air dari rambutnya. Demikian juga jika beliau angkat kepalanya, maka meneteslah dari kepala beliau air-air yang jernih, kaluk-luk sejernih permata. Tidaklah halal bagi seorang pun yang menjumpai bau nafas beliau, kecuali tidaklah halal bagi seorang pun orang kafir yang menjumpai bau nafas beliau kecuali mati seketika, padahal bau nafasnya itu berakhir sejauh pandangan beliau. Dan beliau turun ini pertama kali pada Taifah Mansurah, telah orang-orang yang berperang di atas kebenaran. Dan ketika itu mereka sedang berkumpul bersiap-siap untuk memerangi Dajjal. Maka turunlah Isa pada saat iqamah salat. Kemudian Isa pun salat di belakang pimpinan kelompok tersebut. Dan pimpinan kelompok tersebut adalah Mahdi. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, inilah yang paling terkenal tentang tempat turunnya Isa. Bahasanya beliau turun pada Menara Putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus. Dan aku lihat di sebagian kitab, maksudnya adalah menjelaskan bahasanya Isa akan turun pada Menara Putih yang ada di sebelah timur Masjid Jami' kota Damaskus. Fala'alla hadha wal mahfuz, maka boleh jadi inilah yang lebih tepat. Ini tentang Menara Putih kota Damaskus, ini ada dua pendapat mana yang dimaksudkan. Ada yang mengatakan adalah menara masjid, menara Masjid Jami' Damaskus, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Pendapat yang kedua adalah menara di pinggiran kota Damaskus. Ibnu Katsir mengatakan wala alla hadha wal mahfuz, dan kemungkinan besar pendapat ini yang mengatakan menara yang dimaksudkan adalah menara masjid adalah pendapat yang lebih tepat. Dengan alasan tidaklah di kota Damaskus terdapat satu menara yang terkenal dengan sebutan Menara Timur selain menara masjid yang letaknya ada di samping Masjid Jami' Umawi yang ada di kota Damaskus. Yang ini ada di sisi timur masjid. Wa al-ansab wa al-yaq, dan inilah yang lebih tepat dan lebih cocok. dengan pertimbangan bahwasanya Isa turun pada saat iqamah salat. Lalu Isa berkata, lalu imam atau pemimpin kaum muslimin ketika itu mengatakan, ya Ruhallah taqaddam, wahai Isa yang bergelar Ruhallah, silakan maju, silakan jadi imam. Maka beliau mengatakan, taqaddam anta, bahkan engkau lah yang hendaknya maju. Fa inna ikumat ukimat laka, karena ikumah ini dikumandangkan untukmu. Dan yang lain dikatakan, karena sebagian kalian adalah pemimpin sebagian yang lain, itulah bentuk pemuliaan Allah untuk umat ini. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan bahasanya di zaman beliau, pada tepatnya pada tahun 741 Hijriah, kaum muslimin memperbarui menara tersebut. Kemudian menara tersebut diperbarui diganti dengan batu yang berwarna putih. Sehingga tepatlah apa yang Nabi katakan, menara putih. Dan pembangunan menara tersebut itu menggunakan hartanya orang-orang Nasrani, alladzina harqul manara, yang mereka lah yang memiliki melakukan buat membuat ulah ketika itu membakar menara. Alati kanat makanaha, itu menara yang sebelumnya sudah ada di situ, dibakar sehingga rusak. Kemudian dibangun awal dari ini, dari awal dibangun lagi dari awal. Itu semuanya dengan biaya harta orang Nasrani. Kemudian menggunakan batu yang berwarna putih. Maka boleh jadi hal ini ada di antara bukti kenabian yang sangat jelas, di mana Allah datangkan pembangunan menara ini dari harta orang-orang Nasrani supaya menjadi tempat turunnya Isa putra Maryam nanti di sana. Setelah dia turun, maka dia akan membantai babi, menghancurkan salib, dan tidaklah menerima dari manusia, tidak menerima jizyah. Artinya pilihannya adalah Islam, jika tidak maka diperangi dan dibunuh. Demikian juga pilihan ini diberikan kepada orang-orang kafir selain Nasrani. Sebenarnya hanya diberi dua pilihan, masuk Islam atau perang. Sehingga di zaman Isa syariat jihad kemudian berhenti karena di dunia tidak ada kecuali kaum muslimin. Kemudian dalam hadis Nawas bin Sam'an yang panjang menceritakan tentang munculnya Dajjal, kemudian turunnya Isa, di sana disebutkan kemudian Allah menurunkan Al-Masih putra Maryam. Beliau turun di dekat menara putih di timur kota Damaskus mengenakan dua pakaian yang dicelup dengan waras kemudian dengan za'faran. Beliau meletakkan dua telapak tangannya pada sayap dua malaikat. Jika beliau menundukkan kepalanya, maka meneteslah air, karena sebagaimana ciri fisik beliau, kepalanya seakan-akan keluar dari dimas, keluar dari kamar mandi. Dan jika beliau angkat kepalanya, maka juga menetes dari rambut kepalanya cuman tetesan air yang jernih bagikan permata. Fala yahilu li kafir, tidaklah halal bagi satupun orang kafir yang menjumpai bau napas beliau kecuali mati seketika, padahal bau napas beliau itu berakhir sejauh pandangan mata beliau. Kemudian Isa akan mencari dan mengejar Dajjal, sehingga Isa berhasil mengejar Dajjal, mengejar Dajjal di satu daerah namanya Babulud, lalu Isa membunuh Dajjal. Kemudian Isa mendatangi sekelompok orang yang telah Allah lindungi, Maka Isa mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan dan menyampaikan kepada mereka tentang derajat mereka di surga. Dan dalil-dalil tentang turunnya Isa alaihi salam. Mengenai turunnya Isa alaihi salam di akhir zaman adalah satu hal yang ada berdasarkan dalil Quran sunnah yang sahih mutawatir. Dan itu adalah di antara tanda kiamat besar. Yang pertama adalah dalil turunnya Isa berdasarkan ayat Al-Quran. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma duriba ibnu Maryam mathalan," dan ketika putra Maryam, Isa putra Maryam dijadikan sebagai contoh permisalan, "Idza kaumuka," tiba-tiba kaummu minhu yasudun, menolaknya. Di akhir ayat, "Wa innahu la ilmun lisa'ah," sesungguhnya Isa adalah pengetahuan untuk hari kiamat. Itu tanda hari kiamat. Maka ayat-ayat ini konteksnya adalah membicarakan Isa alaihissalam, dan di akhirnya dikatakan wa innahu lailmun lisaah. Artinya turunnya Isa alaihissalam sebelum hari kiamat adalah tanda dekatnya kiamat. Hal ini dikuatkan oleh qiraah yang lain yang membacanya dengan innahu alamun la'alamun lisa'ah, sungguh dia adalah tanda kiamat. Kalau alamun jelas maknanya adalah tanda, dan tanda dekatnya kiamat. Inilah qira'ah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan selain keduanya dari para imam pakar tafsir. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanadnya sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai tafsir ayat ini, wa innahu la ilmun lisa'ah, Ibn Abbas mengatakan yang dimaksudkan adalah munculnya Isa putar Maryam sebelum hari kiamat. Al-Hafidh Ibn Kathir mengatakan yang benar domir yaitu hu dalam wa innahu kembali kepada Isa. Fa inasya, karena rentetan ayat itu membicarakan Isa. Mustahab ada, dan Ibnu Katsir menilai mustahil kalau makna ayat adalah mukjizat yang dibawa oleh Isa, yaitu menghidupkan orang yang mati dan menyembuhkan orang yang buta dan orang yang belang dan yang lainnya, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka ada yang memaknai hu di situ adalah mukjizat-mukjizat Isa. Wa innahu, maka mujizat-mujizat Isa itu adalah tanda kiamat, ya, atau bukti adanya dan benarnya kiamat. Tafsiran semacam ini kata Ibnu Katsir mustahil. Wa aba'at min dhalika, dan lebih mustahil lagi, lebih jauh lagi adalah tafsiran yang diriwayatkan dari sebagian ulama yang mengatakan bahasa dhamir hu dalam innahu la ilmu lisa'ah kembali kepada Al-Quran. Maka berdasarkan penjelasan di atas, maka Zuhruf ayat yang ke-61 dalil, dalil akan turunnya Isa di akhir zaman. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, wa qawlihim inna qatalan masiha Isa bin Maryam, dan ucapan orang-orang Yahudi bahasanya kami membunuh Masih Isa putra Maryam yang Rasul Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, padahal mereka orang-orang Yahudi tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, walakin subiha lahum, akan tetapi diserupakan kepada mereka seakan-akan yang mereka bunuh adalah Isa padahal bukan. Kemudian di akhir padanya wa in min ahlil kitab, in di sini nafi, dan tidak ada satupun ahlil kitab illa layu'minan nabihi, kecuali pasti akan beriman dengan Isa qabla mautihi, sebelum matinya Isa. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida, dan pada hari kiamat Isa akan jadi saksi untuk mereka. apakah Isa benar mengajari mereka untuk menyembah dirinya ataukah tidak. Dan tentu saja Isa akan memberikan persaksian kalau dia sama sekali tidak pernah memerintahkan mereka untuk menyembah dirinya dan ibunya. Maka ayat di atas sebagaimana menunjukkan bahasanya orang-orang Yahudi tidaklah membunuh Isa alaihissalam, tidak pernah menyalibnya, namun Allah mengangkatnya ke langit. Sebagian dalam ayat yang lain, idh qala Allahu, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa wa Isa, inni mutawafika wa rafi'uka ilayya, sesungguhnya aku menggenggam nyawamu, wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkat dirimu ke sisiku. Dan ayatnya ada di antara ayat yang menjadi dalil al-ulu, dalil bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas sana. Karena Allah katakan wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkat dan menaikkanmu, dan yang namanya naik dari bawah ke atas. Fa innaha tatulu, maka ini juga menunjukkan bahasanya di antara ahli kitab akan terdapat orang-orang, di antara Nasrani akan terdapat orang-orang yang beriman dengan Isa alaihissalam dengan iman yang benar di akhir zaman, yaitu saat turunnya Isa di akhir zaman dan sebelum matinya Isa, sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis yang mutawatir. Dan kalau hadis itu mutawatir, ya, maka jelas sahih. Ini perlu ditegaskan pun juga sudah sahih. Di catatan kaki disampaikan bahasanya turunnya Isa adalah turun yang hakiki. Bukanlah yang dimaksudkan dengan turunnya Isa dan hukumnya Isa, dan Isa menghukumi di muka bumi di akhir zaman, adalah kinayah, kiasan, dalam pengertian kemenangan roh Isa dan rahasia kerasulan beliau pada manusia. Artinya akan dominan di tengah-tengah manusia, al-amri birohmah, perintah untuk menyebarkan kasih sayang, rasa cinta dan kedamaian, dan mengambil maqasidus syariah tanpa berhenti hanya pada zahir syariah saja. Maka memaknai turunnya Isa dengan semacam ini telah menyelisih hadis-hadis mutawatir yang menyatakan bahasanya Isa itu turun dengan roh dan jasadnya sebagaimana dia diangkat dengan roh dan jasadnya alaihi salatu wassalam. Maka ada orang yang mengatakan turunnya Isa maknanya adalah yang dominan di muka bumi adalah inti ajaran Isa tentang kasih sayang, kedamaian dan semacam itu. Ini adalah makna yang tentu saja tidak tepat, menyelisihi dalil-dalil yang ada. Kemudian Syekhul Islam Taqiyuddin Abdul Abbas Ibnu Taimiyah dalam jawaban beliau yang diberi, jawaban beliau untuk satu pertanyaan yang ujiha ilaihi, ditujukan kepada beliau tentang wafatnya Isa dan diangkatnya Isa, beliau katakan alhamdulillah Isa alaihissalam hayyun. Isa alaihissalam sampai saat ini adalah hidup di langit. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda yanzilu fikum ibnu Maryam. Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kalian hakaman, sebagai hakim yang adil, hakaman adlan, hakim yang adil dan imam yang adil. Dia akan mematahkan palang-palang salib dan membunuh babi. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama yaitu Syafi'iyah dan yang lainnya dan yang sejalan dengannya mengatakan bahwasanya babi adalah di antara binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Babi adalah di antara binatang yang diperintahkan oleh untuk dibunuh, karena Nabi menceritakan hal ini. Nabi menceritakan hal ini dan beliau ikrar memberikan persetujuan atas apa yang dilakukan oleh Isa. Maka di antara daftar binatang yang diperintahkan untuk dibunuh adalah babi. Wa yada'ul jizyata, dan menghilangkan jizya. Karena beliau tidaklah memberikan pilihan pada manusia kecuali Islam atau perang. Jika ada orang yang mengatakan bukankah ini mengubah syariat Muhammad yang menetapkan adanya jizyah, maka kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan takrir persetujuan tentang hal ini. Di samping kita ketahui adanya syariat jizyah pada syariat Nabi dan adanya persetujuan Nabi atas perbuatan Isa, sehingga kesimpulannya kita katakan jizyah adalah masyru', disyariatkan dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai turunnya Isa. Wasabat tafisai, dan terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi, sesungguhnya Isa akan turun pada menara putih di timur Damaskus, dan dia akan memuntajal. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, dan orang yang rohnya itu berpisah dengan badannya, maka tidak mungkin badannya itu akan turun dari langit. Karena jika dia dihidupkan, maka dia akan bangkit dari kuburnya, bukan turun dari langit. Adapun firman Allah yang mengatakan ini mutawafika, yang kemudian disalahpahami oleh sebagian orang, disalahartikan dengan mengatakan sesungguhnya aku mematikanmu, warafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu kepadaku, dan mutahhirka, dan membersihkanmu dari gangguan orang-orang kafir. Maka mutawafika dalam ayat ini bukanlah dalil, lam yakni fadha dalilun, maka ayatnya adalah dalil ala anahu lam yakni bidhalikal maut, bahasanya tidaklah Allah maksudkan dengan kata-kata mutawafika adalah kematian. Karena seandainya yang Allah maksudkan dengan mutawafika adalah kematian, niscaya Isa dalam masalah itu sebagaimana umumnya orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala mematikan arwah, menggenggam arwah orang-orang yang beriman yang telah mati dan dibawa naik ke langit. Fa'ulima, maka kita ketahui bahasanya laisa fi dzalika khasiyah, bahasanya Isa tidak memiliki keistimewaan jika demikian. Jika mutawafika maknanya adalah mematikanmu, memafatkanmu. Ditambah lanjutan ayat wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan membersihkanmu dari orang-orang kafir. Seandainya roh Isa telah berpisah dengan jasadnya, niscaya badan Isa di bumi sebagaimana badan para nabi yang lain, au ghairihi minal anbiya, atau badan para nabi yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, tidaklah mereka orang-orang Yahudi membunuhnya, tidak pula menyalibnya, akan tapi diserupakan pada mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sungguh orang yang berselisih tentang Isa, apakah Isa disalib ataukah tidak, la fi syakkin minhu, mereka pun ragu-ragu dengan pendapat masing-masing keduanya. Malam bi min ilmin illa tiba'adhan, karena yang mengatakan Isa disalib ataukah tidak, tidaklah mereka kecuali mengikuti prasangka. Wa man qataluhu yakina, dan tidaklah mereka orang-orang Yahudi yakin telah membunuh Isa. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah telah mengangkatnya ke sisinya. Maka firman Allah di sini, bahkan Allah mengangkatnya ke sisinya, yubayyinu, menjelaskan bahwasanya Isa itu diangkat dengan badan dan bersama rohnya, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih bahwasanya Isa turun dengan badan dan roh. Itlau urida, karena seandainya yang dimaksudkan bahwasanya Isa itu telah mati, tentu bunyi ayatnya bukan wa ma qatalu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum, namun harusnya bunyi ayatnya wa ma qatalu wa ma salabuhu bal mata. Harusnya bunyi ayatnya demikian. Maka tidaklah tepat walakin subihalahum terus bal rafa'ahullahu ilaih, kecuali maknanya Isa belum mati. Oleh karena itu qala man qala minal ulama, sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ini mutawafika artinya ini qabiduka, artinya aku menggenggammu, artinya aku menggenggam roh dan badanmu. Sebagaimana dalam bahasa Arab ada kata-kata tawafaitu al-hisaba wastafaituhu, artinya qabidul hisaba. Kemudian perlu diketahui bahasanya kata-kata tawafi atau mutawafika atau mutawafi, kata-kata ini semata tidaklah menunjukkan wafatnya roh, diwafatkannya roh tanpa badan. Tidak pula menunjukkan wafatnya roh dan badan dua-duanya, kecuali ada indikator sampingan tambahan yang menunjukkan maknanya adalah wafat. Kenapa tawafi tidak mesti artinya mati? Karena terkadang tawafi maknanya adalah tidur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha ay hina manamiha. Artinya Allah mewafatkan jiwa dalam artian menidurkan, dalam artian menggenggam nyawa, hina mautiha, ketika tidurnya manusia. Walladhi yatawaffakum bil-lail, yatawaffakum maknanya di sini menidurkan kalian. Dialah Allah zat yang menidurkan kalian di waktu malam, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia adalah zat yang mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Nah, kalau ada indikator tambahan maka barulah tawaffa itu maknanya kematian. Semisal dalam ayat hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna, sehingga jika datang kepada salah satu mereka al maut, kematian, ada kata-kata datang pada mereka kematian, tawaffathu rusuluna, maka tawaffa di sini artinya mematikan. Namun jika demikian tidak mesti maknanya adalah mematikan jika tidak ada qarinah. Demikian keterangan di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka tentang ini mutawafika itu terdapat banyak penjelasan ulama tentang maknanya tadi yang telah dipaparkan atau disampaikan oleh Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Mutawafika maknanya adalah qabiduka. Kemudian penjelasan yang kedua mengatakan bahasanya mutawafika artinya adalah mematikanmu. Namun ini bukanlah maknanya, artinya mematikanmu pada saat mematikan Isa pada saat ya, waktunya dia untuk mati, yaitu setelah turun ke bumi. Kemudian mereka mengatakan karena wawu tidak menunjukkan urutan. Lianal atfa bil wawu la yufitu tartib. Maka tidak masalah mutawafika kita artikan mematikan. Artinya ya Allah lah yang akan mematikan Isa. Namun ini mutawafika wa rafi'uka itu tidak menunjukkan urutan. Tidak menunjukkan urutan. Kenapa? Karena menggunakan wau, tidak menggunakan fa, tidak menggunakan summa. Jadi tidak masalah diartikan mematikan juga no problem. Karena ayat ini tidak menunjukkan urutan, bahasanya Allah mematikan Isa terlebih dahulu kemudian mengangkatnya sehingga yang diangkat hanyalah roh saja tanpa badan. Sebagaimana mutahhiruka, tiga kalimat ini tidaklah menunjukkan urutan karena menggunakan wawu. Dan penjelasan yang lain untuk tafsir ayat ini, sebagian tafsir mengatakan ini adalah ayat yang maknanya fihi takdim wa ta'khir. Ayat yang didahulukan sesuatu yang harusnya dibelakangkan, sehingga maknanya adalah ini rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa mutawaffika. Dan penjelasan yang lain untuk ayat ini mengatakan, sebagian tafsir mengatakan mutawaffika di sini maknanya menidurkanmu. Maka Allah tidurkan, kemudian Allah bangkit, Allah naik ke atasnya, ke sisinya. Sehingga mutawaffika itu tetap tidak ada sisanya takdim dan takhir, tetap tepat tempatnya di situ, namun maknanya adalah tidur bukan mati. Sesungguhnya aku menidurkanmu, dan dalam keadaan tidur itu aku mengangkatmu ke sisiku. Itu beberapa penjelasan ahli tafsir tentang makna mutawaffika. Walaysal kalam fi hadzal bas, akan tapi pembicaraan dalam buku ini kita tidak membicarakan tentang pengangkatan Isa alaihissalam. Cuma di sini kita bicarakan hal tersebut libaya untuk menjelaskan bahwasanya yang diangkat adalah badan dan roh Isa. Dan sesungguhnya Isa itu sampai sekarang hidup di langit, dan dia akan turun di akhir zaman, dan dia akan turun dengan roh dan badannya sebagaimana dia diangkat dengan roh dan badannya. Dan akan beriman dengan Isa pada saat itu mangkana maujudan, orang-orang yang ada, ahli kitab yang ada dan hidup saat itu. Sebagaimana firman Allah, wa immin ahli kitabi illa yu'minan nabihi qabla mauti. Dan tidak ada satupun ahli kitab kecuali beriman dengannya sebelum matinya Isa. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan hadatsana Ibnu Bashar qala hadatsana Sufyan an Abi Husain an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas tentang mana ayat wa immin ahli kitabi illa yu'minan nabihi qabla mauti, qala Ibnu Abbas mengatakan maksudnya sebelum matinya Isa putra Maryam. Ibnu Katsir mengatakan ini adalah sanad yang sahih. Dan Ibnu Jarir setelah membawakan berbagai pendapat tentang mana ayat ini, dan beliau katakan wa aula aqwal bi sihah, pendapat atau penafsiran yang paling benar adalah pendapat yang mengatakan ta'wilu dzalika, artinya tafsiru dzalika. Salah satu mana ta'wil adalah tafsir. Ta'wilu dzalika yaitu tafsirnya adalah tidak ada satupun ahli kitab kecuali akan beriman dengan Isa sebelum matinya Isa, yaitu di akhir zaman. Diriatkan dengan Ibnu Jarir meriatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri mengatakan yaitu sebelum matinya Isa. Wallahi, kata Al-Hasan Al-Basri, demi Allah, innahu al-an, ya, Isa saat ini masih hidup di sisi Allah. Akan tapi ketika ketika Isa telah turun, maka mereka semua akan beriman dengannya. Ibnu Katsir juga mengatakan tidaklah diragukan bahasanya penafsiran dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir itulah yang benar, karena maksud dari rentetan ayat adalah takrir menjelaskan batilnya klaim orang-orang Yahudi yang membunuh Isa dan menyalibnya. Wa taslim man sallam malahum, dan diserahkannya orang-orang yang diserahkan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, itu orang-orang Nasrani yang tidak mau tahu hal itu. Maka Allah katakan bahasanya kejadian senyatanya tidaklah demikian. Wa inna masubihalahum, akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Isa, lalu mereka membunuh orang yang diserupakan, sedangkan mereka tidak mengetahui kalian dibunuh adalah yang diserupakan. Suma inna rufi'a ilaih, sedangkan Isa sendiri Allah angkat ke sisinya, dan Isa itu baqin, masih tetap ada dalam kondisi hidup di sisi Allah, dan dia akan turun nanti sebelum kiamat terjadi, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis yang statusnya mutawatir. Wa dzakara kumdan Ibnu Katsir menyebutkan anna ruwiya an Ibnu Abbas, diriatkan dari Ibnu Abbas dan yang lain, bahasanya Ibnu Abbas mengembalikan dhamir dalam kata-kata qabla mautih kepada ahli kitab. Ya, maka mereka akan beriman dengan Isa sebelum matinya mereka, ahli kitab. Wa qal, kemudian Ibnu Katsir mengatakan, inna dzalika, sesungguhnya tafsiran ini seandainya benar dari Ibnu Abbas tidaklah bertentangan dengan penjelasan di atas. Tidak ada masalah dengan tafsiran tersebut. Walakin as-sahih, kan, tapi yang benar tentang maknanya dan sahih sanadnya adalah apa yang telah kami sebutkan, bahwasanya qabla mautihi itu haknya kembali kepada Isa. Kemudian berikutnya adalah dalil-dalil. Maka ada dua ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan, mengisyaratkan akan turunnya Isa di akhir zaman. Dan dalil turunnya Isa alaihi salam dalam hadis, dalam sunnah yang suci. Dalil-dalil dari hadis tentang turunnya Isa alaihi salam sangat banyak dan mutawatir. Sebagiannya telah disebutkan dan akan aku sebutkan di sini sebagian yang lain, dan tidak seluruhnya karena khawatir nanti buku ini akan jadi terlalu tebal jika disebutkan seluruhnya. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, sebentar lagi yanzil fikum, akan turun di tengah-tengah kalian putra Maryam, hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan palang salib, membunuh babi, dan menghilangkan peperangan, menghapus jihad. Ya, benar al-harb di situ? Tertulis al-harb? Ya, cetakan baru? Harb? Wa yatul harba, dan menghilangkan jihad. Karena di masa Isa tidak ada jihad setelah Isa memerangi semua orang-orang yang menolak Islam. Tidak ada agama di bumi kecuali Islam. Maka sejak saat itu kemudian tidak ada lagi jihad. Wa yafidul mal, dan harta berlimpah ruah, hatta laikbal ahadun, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima bantuan harta, karena harta telah demikian berlimpah. Hatta takuna sajadah wahidah khairan minad dunya wa ma fiha, dan ketika itu satu sujud, yaitu satu rakaat dari salat, itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Artinya manusia pada saat itu keinginan mereka sangat besar untuk mengerjakan sholat dan berbagai macam ketaatan, karena mereka adalah orang yang tidak berpanjang angan-angan, dan mereka adalah orang-orang yang zuhud di dunia, dan mereka yakin kiamat sudah demikian dekat. Dan karena saat itu terdapat rezeki yang berlimpah, maka seorang muslim tidaklah tersibukkan dengan cari duit, maka mereka tersibukkan dengan urusan ibadah. Itu makna sujud ketika itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena semangat yang luar biasa dari manusia dan kaum muslimin ketika itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, ikra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau firman Allah, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih, wa yaumil qiyamati yakunu alaihim syahida, dan tidaklah ahli kitab kecuali akan beriman dengan Isa sebelum matinya Isa. Maka di sini terdapat penafsiran dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk ayat ini. Maka Abu Hurairah menafsirkan bahasa yang dimaksud bi anal murad biha, bahasa yang dimaksudkan bahasanya di antara ahli kitab nanti akan ada orang yang beriman dengan Isa sebelum matinya Isa, yaitu saat turunnya Isa di akhir zaman, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Dan hadis yang baru saja kita baca yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah adalah dalil ini, bahasanya yang tepat, yang benar ketika seorang itu membaca Al-Quran ini, tidak dalam rangka membaca, namun dalam rangka istidlal, dalam rangka menyebutkan dalil, dalam rangka menjelaskan ayat ini. Maka dikutip dalam rangka demikian, maka cukup langsung membaca ayat tanpa ta'awud dan basmalah. Karena Abu Hurairah mengatakan, bukti benarnya apa yang telah aku katakan, dalil apa yang aku katakan, ikra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau, wa in min ahlil kitab, dan seterusnya. Beliau tidak mengatakan, bacalah jika kalian mau, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in min ahlil kitab, illa la yu'minin nabihi, kebelah mauti. Tidak. Beliau langsung saja membaca ayat yang beliau kutip. Kemudian diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana keadaan kalian jika diturunkanlah Isa putra Maryam di tengah-tengah kalian dan pemimpin kalian adalah bagian di antara kalian. Demikian juga diriatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah henti-henti sekelompok dari umatku berperang membela kebenaran. Kadzahirina ila yaumil qiyamah, mereka adalah orang-orang yang menang sampai hari kiamat, atau mereka adalah orang yang terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi sampai hari kiamat. Maka turunlah Isa putra Maryam, lalu pimpinan mereka itu Mahdi berkata, salibina, tolong jadi imam salat kami. Isa mengatakan, tidak, sebagian kalian adalah pemimpin atau imam, sebagian yang lain sebagai bentuk pemulihan Allah untuk umat ini. Demikian juga telah lewat hadis Hudzaifah bin Usaid yang menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat besar, di sana disebutkan dan turunnya Isa putra Maryam. Dan diatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya ikhwatun li'alatin. Para nabi itu adalah saudara li'alat. Satu bapak beda ibu. Ummahatum syatta wa dinuhum wahid. Ibu mereka beda-beda, yaitu syariat mereka beda-beda, wa dinuhum wahid, dan agama mereka semuanya sama, yaitu Islam. Islam bimana al-am, Islam dengan makna yang luas. Itulah mengesakan Allah dan beribadah kepada Allah dengan syariat nabinya masing-masing. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya agama semua para nabi itu sama, yaitu al-Islam. Sedangkan yang membedakan antara satu nabi dengan nabi lain adalah rincian syariat. Dan nabi yang agama mereka semua sama dengan pokok tauhid, itulah yang dimaksud dengan bapak mereka sama. Sedangkan rincian syariat itu berbeda antara satu dengan yang lain, itulah yang dimaksud dengan ibu mereka berbeda-beda. Wa inni aulan nasi bi Isa ibni Maryam, dan aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa putra Maryam. Kenapa? Li'anna lam yakun baini wa bainahu nabiyyun, karena tidak ada antara aku nabi yang lain. Setelah Isa tidak ada lagi nabi kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna nazilan, dan dia akan turun, maka jika kalian melihatnya maka kenalilah dia. Ini hadis Imam Ahmad dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian hadis-hadis tentang turunnya Isa alaihissalam adalah hadis-hadis yang mutawatir. Telah aku sampaikan dalam lembaran yang lewat beberapa hadis berkenaan dengan turunnya Isa alaihissalam. Dan tidak aku sebutkan semua hadis berkaitan dengan turunnya Isa karena khawatir akan semakin tebalah buku ini. Dan terdapat berbagai hadis tersebut di kitab-kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Sunan, kitab Musnad, dan jenis-jenis buku hadis yang lain. Min dawawini sunnah, dari buku-buku hadis. Dan hadis-hadis di atas menunjukkan dengan tegas adanya turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman. Dan tidak ada hujah bagi orang yang menolaknya ataupun mengatakan bahasanya hadis-hadis tersebut hadis ahad yang tidak bisa jadikan hujah, atau mengatakan bahasanya turunnya Isa bukanlah akidah kaum muslimin yang wajib diimani. Karena jika telah terbukti itu ada dalam hadis yang sahih, maka wajib mengimaninya dan meyakini benarnya apa yang dikabarkan oleh As-Shadiq Al-Masduq, seorang yang benar dan mendapatkan berita yang benar, yaitu berita wahyu. Tidak boleh bagi kita untuk menolak apa yang Nabi katakan dengan alasan itu hadis ahad, karena adalah alasan yang sangat lemah. Ya, aku telah membuat satu pasal khusus di awal buku ini. Aku jelaskan bahasanya hadis ahad jika dia sahih wajib kita percayai isinya. Dan jika kita katakan hadis ahad itu bukanlah hujah, maka kita akan menolak hadis yang begitu banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam itu cuma main-main yang tidak ada maknanya. Apalagi para ulama telah menegaskan mutawatirnya hadis tentang turunnya Isa alaihi salam. Dan berikut ini akan aku sebutkan sejumlah dari perkataan mereka yang menegaskan kalau hadis-hadis tentang turunnya Isa di akhir zaman adalah hadis mutawatir. Kemudian di catatan kaki, lihat kitab fatwanya Syekh Mahmud Shaltut. Di sana beliau rahimallahu taala mengingkari orang yang mengatakan bahasanya Isa itu diangkat dengan badannya, dan mengingkari turunnya Isa di akhir zaman. Dan beliau membantah hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini dengan mengatakan sesungguhnya tidak, hadis-hadis tersebut tidak bisa jadi hujah karena di hadis yang ahad. Namun mimbabil insaf, dalam rangka bersikap adil, disampaikan adapun permasalahan diangkatnya Isa ke langit apakah dengan badan ataukah dengan roh, memang adalah masalah yang diperselisihkan ulama. Akan tapi yang benar Isa diangkat dengan badan dan rohnya, yang ini merupakan pendapat mayoritas ahli tafsir, contohnya Tabari, Qurtubi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir dan para ulama lainnya. Ya, kemudian di sini ada kutipan tentang para ulama yang menegaskan hadis-hadis tentang turunnya Isa di akhir zaman adalah hadis yang mutawatir. Abu Jarir At-Tabari mengatakan setelah menyebutkan khilaf, perselisihan tentang makna wafatnya Isa, yaitu tentang wa ini mutawafika, apa itu maknanya, beliau katakan pendapat yang paling tepat untuk dinilai sahih menurut kami adalah pendapat yang mengatakan maknanya sesungguhnya aku menggenggammu dari bumi dan mengangkatmu ke sisiku. Mengingat terdapat hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasul bersabda Isa putra Maryam akan turun di ke bumi dan akan membunuh Dajjal. Dan setelah itu beliau bawakan beberapa hadis berkaitan dengan turunnya Isa di akhir zaman. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i mengatakan tawatarat al-ahadis. Ini telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkabarkan tentang turunnya Isa alaihi salam sebelum terjadinya hari kiamat. Dia akan turun sebagai pemimpin yang adil dan hakim yang adil. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan lebih dari 18 hadis tentang turunnya Isa di akhir zaman. Siddiq Asad Khan mengatakan, seorang ulama India, mengatakan hadis-hadis tentang turunnya Isa AS itu banyak sekali. Disebutkan oleh Saukani ada 29 hadis. Namun dari 29 hadis tersebut ada yang sahih, ada yang hasan, namun ada dhaif yang bisa ditutupi. Maksudnya apa? Hasan li ghairihi. Sehingga hasan sebelumnya maknanya hasan li dhatihi. Maka 29 hadis tersebut ada yang sahih, ada yang hasan, itu hasan li dhatihi, atau dhaif, namun dhaif yang bisa ditutupi kekurangannya, artinya hasan li ghairihi. Wa min hadis, antara hadis-hadis tersebut ada hadis yang di mazkurun, hadis yang disebutkan berkaitan dengan Dajjal, dan ada hadis tersebut yang menyebutkan berkaitan Isa itu disebutkan berkaitan dengan masalah menyebutkan Mahdi. Ditambahkan pada 29 hadis tersebut bisa kita tambahkan dengan riwayat yang berasal dari para sahabat, karena riwayat dari para sahabat tentang turunnya Isa adalah fi hukmil marfu'. Ya, karena hadis marfu', hadis Nabi itu ada dua macam, ada marfu' sharih, ada marfu' hukmi. Ada yang tegas adalah marfu', manakala Nabi bersabda demikian. Ada yang statusnya marfu'. Di antara hadis yang statusnya marfu' adalah ucapan sahabat dalam perkara yang la majala li istihad fidalik, dalam perkara yang perkara tersebut bukanlah ruang dan ranah untuk beristihad, yang tidaklah mungkin sahabat mengatakannya kecuali mendengar sesuatu dari Nabi. Dan tentang turunnya Isa di akhir zaman bukan ranah istihad, karena dia bukan masalah hukum. Kemudian beliau bawakan hadis, apa yang beliau katakan, kemudian beliau katakan semua yang kami bawakan telah sampai batas mutawatir kama la yakhfa, sebagaimana ini satu hal yang jelas, satu hal yang tidak samar, ala man lahu fadlun itila', bagi orang yang punya sedikit mentelaah, enggak usah banyak-banyak, sedikit saja mentelaah dia akan menyadari bahasanya ini telah sampai derajat mutawatir. Al-Ghumari, yaitu Abu Fadl Abdullah Muhammad Siddiq Al-Ghumari, di antara ulama hadis zaman ini. Meskipun beliau punya beberapa kesalahan dalam masalah akidah, namun beliau adalah pakar hadis. Wa qad thabata al-qawlu bi nuzul Isa alaihi salam, terdapat wa qad thabata, dan telah jelas adanya pendapat tentang turunnya Isa alaihi salam, an ghairi wahidin minas sahabah, yang mengatakan demikian adalah sejumlah sahabat dan tabi'in, dan para tabi'in, dan para imam, dan para ulama dari semua madhab. Ala mamari zaman, sepanjang zaman, sampai waktu kita saat ini. Maka turunnya Isa di akhir zaman adalah pendapat semua mereka. Kemudian beliau mengatakan, tawatur hadza tawaturan la syakka fihi. Hadis tentang turunnya Isa adalah hadis yang mutawatir, yang tidak diragukan kemutawatirannya. Artinya tidaklah boleh dan tidaklah mungkin ada orang yang mengingkarinya, ilal jahala al aghbiya, kecuali bodoh yang keterlaluan bodohnya, dungu bahasa kita. Di antara contoh orang yang dungu dalam masalah ini adalah Qadianiyah alias Ahmadiyah dan orang yang sejalan dengan jalan mereka. Di antara akidah sesat Ahmadiyah telah tidak meyakini adanya turunnya Isa di akhir zaman. Mereka mengatakan Isa telah mati di satu daerah namanya Rabuah di India. Li'anna nuqila bi tariqi jam'in min jam'in. Karena hadis tentang turunnya Isa dinukil, perawinya adalah sejumlah yang banyak dari sejumlah yang banyak, sampai akhirnya tercatat dalam buku-buku hadis yang sampai kepada kita. Tawaturan secara mutawatir, bitalaki jilin anjilin, ya didapatkan dari generasi, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian beliau menyebutkan para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang turunnya Isa, fa'ada, maka beliau hitung sahabat yang meriwayatkan tentang turunnya Isa lebih dari 25 sahabat Nabi. Dan dari 25 sahabat Nabi ini, tabi'in yang meriwayatkan lebih dari 30 tabi'in. Dan tabi'in yang meriwayatkan dari tabi'in lebih banyak lagi. Wahakata dan dimakan seterusnya sampai hadis tersebut diriwayatkan dan dicatat oleh para imam di buku-buku hadis. Di antaranya kita jumpai hadis-hadis masalah ini di buku-buku musnad, semacam musnad Toyalisi, musnad Ishaq bin Rahawai, musnad Imam Ahmad bin Hanbal, musnad Uthman ibn Abi Syaibah, musnad Abi Ya'la, musnad Bazar, musnad Dailami. Demikian juga ada dalam kitab-kitab sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibn Huzaimah, sahih Ibn Hibban, Mustadrak Al-Hakim, beliau sebut dengan sahih Al-Hakim, kemudian sahih Abu Awana Al-Ismaili, sahih Dhiya Al-Maqdisi, dan yang lainnya. Juga dilihatkan oleh para, juga dijumpai dalam buku-buku hadis yang namanya Jami' atau Jawami', juga dijumpai dalam buku-buku hadis jenis Musonnafat, Sunan, kemudian dijumpai dalam buku-buku tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat, buku-buku hadis yang jenisnya mu'jam, demikian juga buku hadis jenisnya juz'un, atau buku hadis tentang gharaib, atau yang menjelaskan tentang gharibul hadis, hadis-hadis yang berisi tentang mukjizat atau dalail nubuwah, hadis-hadis buku-buku tabaqat, dan buku-buku malahib, buku-buku yang menceritakan huru-hara akhir zaman. Maka di sini disampaikan beberapa macam jenis buku hadis. Ada buku hadis namanya musnad, manakala hadis itu disusun dengan bab nama sahabat. Maka bab dalam buku musnad itu musnad Abu Hurairah, musnad Aisyah. Musnad Aisyah kemudian ditulis di bawahnya semua hadis dari Aisyah tanpa mengindahkan apakah itu masalah wudu, masalah dajjal, masalah sholat, haji atau yang lain. Ada buku yang disebut dengan buku sahih, itulah buku yang penulisnya bermaksud hanya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Dan yang terkenal ada Sahih Bukhari dan Muslim. Namun menyebut Mustadrak Al-Hakim dengan sebutan Sahih Al-Hakim dinilai oleh sebagian ulama sebagai satu sikap tasahul. Ini sikap bermudah-mudah. Kemudian ada Jami', yang jamaknya Jawami', itulah buku hadis yang mengumpulkan hadis dalam semua bab dalam Islam, tidak hanya berkaitan dengan fikih saja, namun ada tafsir, ada sirah, dan yang lain. Sedangkan Sunan ini adalah buku hadis yang hanya mengumpulkan hadis-hadis dalam bab-bab fikih saja, namun dia bersanad, beda dengan Ahadisul Ahkam. Ahadisul Ahkam, buku hadis semisal Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, maka Ahadisul Ahkam, buku-buku Ahadisul Ahkam, hadis-hadis hukum, itu sejenis dengan Sunan. Bedanya Sunan bersanad, Ahadisul Ahkam kayak Bulughul Maram tanpa sanad, langsung dipotong sanadnya. Kemudian sejenis. Tafsir bil maksur, tafsir dengan riwayat semacam ya, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Ada buku hadis namanya Mu'jam, Mu'jam Tabrani, Mu'jam Kabir, Mu'jam Shaghir. Itu buku hadis yang babnya itu mengikuti alfabetis, mengikuti hijaiyah. Namun kalau Mu'jam Tabrani hijaiyahnya adalah berdasarkan gurunya Tabrani. Beliau urutkan nama gurunya, ada yang gurunya dimulai dengan nama Ain, maka nanti di bab Ain nanti akan beliau kumpulkan hadis-hadis yang berasal dari gurunya yang namanya Umar misalnya. Beliau punya guru namanya Hasan misalnya, maka nanti di bab Hasan nanti akan beliau bawakan hadis-hadis yang beliau dapatkan dari gurunya yang bernama Hasan. Ajza jamak dari Juz'un. Juz'un adalah buku hadis yang mengumpulkan hadis-hadis atau riwayat dalam satu bab. Maka ada orang bikin buku Juz'un misalnya hadis-hadis tentang turunnya Isa, maka dia kumpulkan dari satu buku, itu disebut Juz Marwiyat, Juz tentang riwayat-riwayat tentang turunnya Isa. Tabaqat itu salah satu buku dalam ilmu hadis yang berisi tentang sejarah. Yang terkenal adalah Tabaqat Ibnu Sa'ad. Dan di antara ulama yang mengumpulkan hadis-hadis tentang turunnya Isa alaihissalam adalah Syekh Muhammad Anwar Shah Kashmiri, ulama India. Dalam kitabnya At-Tasrih bima tawatar fi nuzulil Masih, kata tegas tentang mutawatirnya hadis-hadis tentang turunnya Al-Masih. Beliau adalah Syekh Al-Muhaddis Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri Al-Hindi. Beliau punya banyak karya, di antaranya adalah Faidul Bari ala Sahih Bukhari 4 jilid, Al-Arfus Sadi Bau Kasturi ala Jami' Tirmidhi, Sarah untuk Jami' Tirmidhi dan yang lainnya. Beliau meninggal dunia pada tahun 1352 Hijriah di satu kota namanya Diwandi atau semacam itu. Mula alam bacanya gimana? Fadzakara, maka beliau sebutkan dalam buku tersebut lebih dari 70 hadis tentang turunnya Isa. Penulis Aunul Ma'bud Sarah Sunan Abi Dawud juga mengatakan terdapat hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang turunnya Isa putra Maryam dari langit dengan jasadnya, jasad aslinya ke bumi saat dekatnya kiamat. Inilah keyakinan Ahlu Sunnah. Syekh Ahmad Muhammad Syakir Muhaddisul Misr, ulama hadis zaman ini, mengatakan turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman ada satu yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin. Lirutul akhbar as-sihah, karena terdapat hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Dan akidah tentang turunnya Isa di akhir zaman adalah termasuk maklum minad dini bidarurah. Satu hal yang pasti diketahui oleh setiap muslim, sehingga siapa yang mengingkarinya maka dia murtad dan kafir. Syekh Ahmad Muhammad Syakir juga beliau berkata di catatan kaki beliau untuk Musnad Imam Ahmad, maqad laiba al-mujaddidun, dan orang-orang yang menamakan dirinya sebagai pembaharu, padahal yang benar mereka adalah al-mujaridun, orang yang lepas dari agama. Mereka yang hidup yang ada di zaman ini, alladzina nahya fihi, itu zaman yang kita hidup di sana, mereka mempermainkan hadis-hadis yang sahih ini yang menunjukkan secara jelas turunnya Isa putra Maryam alaihissalam di akhir zaman sebelum habisnya kehidupan dunia. Mereka tolak bita'wil, dengan mereka ta'wil, dengan mereka otak-atik. Namun otak-atik yang mereka berikan itu al-mantawi, isinya adalah al-ingkar, mengingkari hadis tersebut. Artinya mengingkar hadis tersebut dengan bahasa muter-muter. Dan terkadang mereka mengingkari dengan terang-terangan. Hal itu dikarenakan mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang tidak beriman dengan hal yang gaib, atau hampir-hampir mereka tidak beriman dengan hal yang gaib. Padahal hadis tentang turunnya Isa adalah hadis mutawatir makna secara demikian, secara totalitasnya, meskipun satu persatunya tidak mutawatir, secara totalitas dia adalah mutawatir. Wa yu'lam matmun mafiyah, dan isi dari hadis-hadis tersebut diketahui adalah satu hal yang vital, sebagai satu hal yang darurat, sebagai bagian dari Islam. Artinya semua muslim pasti mengetahuinya. Maka pengingkaran mereka dan takwil mereka la yujdihim, tidaklah bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Kemudian Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, iklam, ketahuilah bahasanya hadis-hadis tentang Dajjal, turunnya Isa alaihissalam, seluruhnya adalah mutawatir, wajib untuk diimani. Jangan tertipu dengan orang yang mengaku, yang mengklaim kalau hadis-hadis tentang Dajjal dan Isa adalah hadis ahad. Karena klaim mereka tersebut adalah klaim yang diucapkan oleh orang yang bodoh tentang ilmu hadis. Dan mereka bukanlah orang yang menelusuri dan mengumpulkan sanad-sanad hadis. Seandainya mereka mau melakukannya, mereka akan jumpai bahasanya hadisnya mutawatir, sebagaimana persaksian para ulama pakar ilmu hadis semacam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan satu hal yang sangat disayangkan sekali, lancanglah sebagian orang berbicara dalam satu ilmu yang bukan spesialisasinya. Lasiama terlebih lagi perkaranya adalah masalah agama dan akidah. Dan terdapat perkataan yang bagus diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaibi. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaibi. Siapa yang mencoba bicara dalam sesuatu yang bukan faknya, sesuatu yang bukan spesialisasinya, atau bil ajaibi, maka dia akan berkata dengan perkataan yang menakjubkan dan mengherankan, atau banyak hal yang mengherankan yang dia ucapkan dan dia katakan. Dan tentunya Isa alaihissalam itu disebutkan oleh sejumlah ulama sebagai bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bahasanya Isa itu akan turun untuk membunuh Dajjal, semoga Allah menjelekkannya. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab beliau Usulussunnah. Beliau mengatakan Usulussunnah indana, pokok-pokok akidah Ahlussunnah, pokok-pokok akidah yang benar menurut kami adalah berpegang teguh dengan makan alihi ashabu rasulillah, pemahaman dan akidah para sahabat, menadani mereka dan meninggalkan semua bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Dan beliau menyebutkan sejumlah akidah Ahlussunnah diantaranya, dan beriman bahasanya masih ada Dajjal akan keluar dan tertulis di antara dua matanya kafirun. Dan beriman dengan hadis-hadis berkaitan dengan masalah Dajjal, dan mengimani bahasanya itu akan terjadi, dan juga beriman bahasanya Isa akan turun untuk membunuh Dajjal di kampung Babulud. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.